Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan membaca kitab ilmu Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymi rahimahullah ta'ala. Melanjutkan adab di dalam menuntut ilmu. Qala al-muallif rahimahullah al-amru thani min adab talab al-ilm. Perkara yang kedua di dalam adab menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, ayyanwiya bi talabil ilmi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaklah para penuntut ilmu kita semua insyaallah ta'ala meniatkan dalam menuntut ilmunya itu adalah mengangkat kebodohan dari dirinya. Awalan, ini yang pertama. Mengangkat kebodohan dari dirinya. Wa an ghairihi. Dan juga mengangkat selainnya. Mengangkat kebodohan dari selainnya. لأن الأصل في الإنسان الجهل. Sebab asalnya manusia ini adalah al-jahl. Jahl apa ini? Jahl murakkab, jahl basit. Basit. Apa jahil bahasa itu? Tidak tahu ya, maksudnya? Ya, itu yang memang tidak tahu. Tidak mengetahui secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Belum tahu apa-apa. Apa? Apa Fahri? Jahal basit. Tidak mengetahui secara keseluruhan. Maksudnya gimana penjelasannya? Kan kemarin dijelaskan adamul idrak bil kulliyah. Maksudnya gimana? Kalau dia dikasih tahu jadi aneh. Ya. Jadi jahilnya itu ringan gitu ya. Kalau dikasih tahu dia langsung dia bisa gitu hukumnya. Kalau dia dikasih tahu enggak bisa-bisa apa namanya? Bahlul berarti. Itu bahlul. Kalau bahasa amiahnya bahlul. Atau kalau bahasa fushanya ahmak, dungu. Orang dungu itu kan kalau enggak dikasih tahu itu enggak bisa-bisa, tetap aja salah gitu. Kasih tahu tetap aja salah. Itu orang ahmak. Itu bahasa yang ada dalam syariah itu. Ahmak. Kata Imam Syafi'i kan, man tasawwafa awalan nahar, siapa yang belajar tasawuf di awal siang, fadalla anahu ahmak, maka ketika siangnya dia sudah dungu, ahmak. Ya, kalau bahasa pasarannya bahlul. Jadi kalau ngomong bahlul itu sama dengan mengatakan dungu. Ya, orang dungu ini orang dikasih tahu tidak bisa-bisa. Jadi ini pelecehan, ini apa namanya, zalim dia. yang meletakkan bukan pada tempatnya. Padahal yang dikatakan bukan orang dungu dan orang ahlul ilmi, orang talabul ilmi, salah sedikit bahlul ente. Nah, ente bahlul, berarti sebenarnya dia yang bahlul. Karena enggak ngerti, itu wal jahul basit itu. Bukan bahlul. Safih ini ya bodoh. Safih ini sufaha. Orang-orang bodoh yang terjun maksiat terus gitu. Safih, kurang lebih seperti itu. Sufaha. Sufaha. Jadi dia bodoh lah, dia bodoh. Bodoh dan membangkang, enggak salah itu maknanya itu. Tapi intinya bodoh gitu. Kalau sok pinter tadi jahul murakkab. Sok pinter gitu. Padahal bodoh gitu. Nah, ini. Jadi manusia ini asalnya jahal basir. Wa dalilu dzalik qauluhu ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal waqi' ashhadu bidzalik. Dan kenyataannya memang demikian adanya. Ya, manusia ini awalnya memang bodoh. Awalnya memang bodoh. Kemudian dia sekolah TK, dia cari SD, dia cari adab sampai gitu. Maka apa yang bisa kita sombongkan? Aslun juhala, asal kita juhala. Itu pun ya, sudah do'if, jahil lagi. Masih diajari. Dan itu pun yang membuat kita bisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita semangat belajar pun ya Allah Subhanahu wa taala. Apa kita? Tidak, artinya tidak ada alasan untuk sombong. Tidak ada alasan untuk sombong. Justru kita harus saling bahu-membahu. Harus saling ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau tidak bisa diajari, ikhwan-ikhwan, kalau ini kita fastabil khairat, saling membantu gitu. Enggak ada istilahnya sok pintar gitu, enggak. Asalnya kita juhala semua. Ya, bodoh-bodoh semua. Lalu kalau orang merasa pintar, nah ini muskilah ini. Jangan. Fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsika. Maka niatkanlah dalam menuntut ilmu ini untuk mengangkat kebodohan atas dirimu, dari dirimu. Wa bidzalika, maka dengan itu, kalau dengan niat seperti itu, maka tanarul khasyatallah, engkau akan mendapatkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khasyah ini lebih dari khauf, lebih khusus. Arti terjemahannya sama-sama takut, khasyah ya takut. Tapi kalau khauf juga takut. Tapi kalau khasyah, peribadahannya ini dia takut pada sesuatu dan dia yakin sesuatu itu bisa memberikan mudarat padanya atau bisa mencelakakan dirinya atau bisa berbuat sesuatu padanya. Gitu. Kalau khauf ini takut pada sesuatu yang belum tentu sesuatu itu bisa memberikan mudarat pada dirinya. Ini kalau digabung khasyah wal khauf. Tapi kalau terpisah, kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti maknanya satu. Tapi kalau ada gabungan khasyah wal khauf, berarti kalau khasyah itu lebih khusus. Ya, lebih khusus. Takut pada sesuatu yang dia yakin sesuatu itu bisa mencelakakan dirinya, bisa berbuat sesuatu padanya. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam Al-Qur'an memakai kalimat khasyah. innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Mereka para ulama ngerti kalau yang ditakuti itu bisa memberi berbuat segala sesuatu pada dirinya. Makanya menggunakan lafaz khasyya. Ya. Kalau la khauf wala takhafuhum takhafuni, kan begitu. Jangan takut pada mereka kaum kufar, tapi takutlah kepada aku. Itu. Tapi ini khauf di situ mencakup mana khasyah juga. Itu. Fatanwi raf'al jahl an nafsika. Maka niatkan mengangkat kebodohan atas dari dirimu. Lianna al-asla fika al-jahl. Ya, lianna al-asla fika al-jahlu. Sebab asalnya kamu itu adalah bodoh. Fa idza ta'allamta wasarta min al-ulama. Maka jika kamu belajar, ta'allamta, maka engkau akan menjadi seorang ulama. Artinya bukan ulama al-ulama. Maksudnya alim, dia sudah ulama, ini jamak dari alimun. Maka engkau bisa menjadi seorang yang alim, mengerti tentang agama ini. Intafa'anka al-jahlu, maka sudah ternafikan darimu kebodohan. Wa kadzalika tanwi raf'al jahli 'anil ummah. Dan demikian pula engkau juga niatkan mengangkat kebodohan dari umat ini. Wa yakunu dzalika bit ta'lim bi syattal wasa'il litanfa'an nas bi ilmika. Yani dengan melakukan ta'lim. Ya. Dengan berbagai cara, bi syattal wasa'il, dengan berbagai macam wasilah agar bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmu. Ya. Kemudian Syekh memberi pertanyaan, wa hal min syartin naf'al ilm an tajlisa fil masjid fi halaqah aw yumkin an tanfa'an nasa bi ilmika fi kulli hal. Apakah dari termasuk syarat memberikan manfaat ilmu, yakni engkau dengan membuat majlis di masjid dalam sebuah halaqah, dalam sebuah kumpulan kayak majlis taklim itu, atau mungkin engkau memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmumu di setiap keadaan? Ya, tentunya al-jawab bithani. Dakwah itu bukan hanya di majlis, bukan hanya di majlis ilmu, tapi fi kulli hal, fi kulli hal. Di kantor ya bisa berdakwah, ada faedah dari, maksudnya bisa memberikan faedah kepada kawan-kawannya. Ya. Di pasar juga demikian, berikan dakwah, berarti memberikan faedah kepada pedagang-pedagang. Di kampus juga bisa berdakwah, di kampus berdakwah. Tidak boleh ikhtilat misalnya. Harus pakai jilbab, gimana misalnya. Susah ya, soalnya di situ gitu, mau dakwah ya. Gitu. Apalagi masih ngobrol-ngobrol dengan apa, cewek-cewek dengan gampangnya itu dosa ya, kok. Dosa itu, sebesar ya. Apalagi bercanda-canda, senyum-senyum itu wasilah ila zina. Ya. Awalan nadar, binadarin. Apa kata Syekh itu, pertama dengan melihat, kemudian wasal nadaran wasalaman walikaan wazina wasalam. Jadi pertama itu melihat, kemudian cocok kan, wasalaman, titip salam, kemudian walika, bertemu, ya bertemu dan berbicara terus zina, sudah selamat, sudah masuk mereka yang harus dikisos, harus dicambuk 100 kali. Cambuknya bukan cemeti ya, kayu ini cambuknya, rotan, dipukul dengan sekuat tenaga 100 kali. Sama perempuannya juga gitu, 100 kali. Setelah itu diasingkan setahun. Jadi dakwah di setiap keadaan. Ya, bahkan jika ada seorang da'i, ada seorang ahlu sunnah tinggal di satu tempat yang tempat itu tidak bergejolak gitu, mesti ada tanda tanya gitu. Kok tidak bergejolak gitu? Berarti ada dua kemungkinan gitu. Kemungkinan utama, semua jamaah di situ ikut dakwahnya, nanti kan diterima gitu, alhamdulillah, jadi lancar makin. Itu pun masih ada gejolak itu, tapi bisa jadi satu kampung ikut dakwah semua. Yang kedua, dia diam saja di situ, tidak menyampaikan dakwah, malah asyik sini, kumpul orang awam ya, tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang mentahdir. Kesalahan berat dalam di dunia salafiyin, di mereka tidak dianggap apa-apa. Kita berbuat sesuatu indah salafiyin yang itu kesalahan berat dan bisa menyebabkan di tahdir misalkan, tapi di orang awam nggak ada apa-apa. Nah, itu kadang-kadang mereka itu refreshing, kumpul orang-orang awam itu refreshing, keluar dari salafi sebentar lah gitu. Jadi enak gitu kadang-kadang sebenarnya, tapi hati-hati, hati-hati tidak kembali. Sebab ada yang bilang seperti itu, akhirnya masalah sudah hilang, tidak kembali. Mau keluar dari salaf sebentar gitu, refreshing gitu. Kumpul orang awam, kumpul Muhammadiyah, itu da'i. Dan di pondok itu dia sudah dikatakan ini rujukan dari santri, inilah santri-santri muda rujukan. Ya sampai waktu itu kita masih rujuk sama dia gitu. Dia sampai sudah bosan baca kamus Munawir. Sudah dia baca kitab sudah enggak pegang kamus gitu waktu. Malah dia pegang kamus kontemporer, bahasa-bahasa Indonesia yang kontemporer itu, dia ingin menghiasi dakwanya dengan bahasa itu. Akhirnya tinggallah di lingkungan Muhammadiyah, karena memang salafiyun itu memang segala gerak-geriknya itu indahud dalil, gerak-geriknya itu indahud dalil. Ini sesuatu yang menakjubkan salafiyun ini. Ya, ketika itu akhirnya karena enak sendirian di situ, namanya manusia kalau tidak ada temannya, serigala itu kan seneng kepada domba yang sendirian, aman. Jadi meleset-leset sedikit dari ini aman gitu, akhirnya hilang. Dan katanya khabarnya dia sudah menjadi salah satu ini anggota Muhammadiyah sekarang, alhamdulillah. Ikut kayak partai ini, bukan partainya tapi itunya Muhammadiyah gitu loh maksudnya. Kalau partainya kan PAN, tapi dia ikut apa ya, pengurus gitu, pengurus Muhammadiyah, tapi dia alimnya gitu, dipuja sama orang-orang Muhammadiyah karena dia alim, bisa baca kitab. Kan nggak punya Muhammadiyah orang baca kitab, jadi bisa ngajari kitab fikih Sahih Bukhari seperti itu. Bagus. Tapi sekarang jadi Muhammadiyah Hizbiyah, bukan Muhammadiyah yang asli Thariqah Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah Hizbiyah. Alhamdulillah. Ini hati ini lemah ya ikhwah. Maka itu kita senangnya kumpul sama sesama ikhwah saja, enak gitu, saling ngecas satu sama lain itu loh. Kalau ada ini langsung nasihati, dinasihati, terjaga insyaallah. Maka itu mewujudkan perumahan salafiyin ini harus harus ada gitu. Harus dengan begitu kita saling menjaga, nanti ada masjid situ, terus ada ustadz di situ, insya Allah saling ini sudah harmonis sih kalau saling menjaga gitu. Asal ada pelang ya, fitnah tidak boleh masuk gitu. Itu insya Allah aman kampung itu. Dikasih pelang yang banyak, dilarang bicara fitnah gitu, sanksi diusir gitu. Mesir. Bicara khusus hadis Quran, terus tafsir, terus ngobrolnya itu, dikasih itu peraturan. Perlu kayaknya, bahaya sekali. Kan yang membawa fitnah setan ya. Setan, setan dilarang masuk. Jadi kenapa itu masuk pulang lagi fitnah dilarang masuk gitu. Mungkin anak akan buat seperti itu. Kalau anak jadi ketua RT-nya. Benar enggak? Enggak boleh bicara fitnah. Ketahuan ada sanksi. Bahaya soalnya kalau sudah masuk. Mau keluar susah gitu. Kalau fitnah sudah nyerap masuk itu sudah dia terfitnah, sudah paling sulit menyadarkan orang terfitnah itu paling sulit. Makanya enggak sering-sering Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sering anjur-anjurkan sata kunun fitan, hati-hati ya nanti ada fitnah. Bahaya fitnah akhir zaman ini. Ya kayak sekarang ini fitnah akhir zaman sudah. Itu ya. Jadi sampaikan dimanapun kita berada tetap ada faedah ilmu yang kita sampaikan kepada manusia. Li'anna Rasul SAW yaqul ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ilmu. Ya. Bukan satu ayat ini, satu ilmu maksudnya. Kalau satu ayat nyampaikan alhamdulillah rabbil alamin gitu. Selesai kan? Apa maksudnya? Maksudnya satu ilmu gitu. Li'annaka idza 'allamta rajulan ilman, sebab karena engkau jika engkau mengajarkan seseorang, mengajarkan ilmu pada seseorang, wa 'allamahu rajulan akhar, dan dia mengajarkan juga ke yang lain, saralaka ajrun rajulain, maka engkau memiliki pahala dua orang. Ya. Kayak apa ini? Seperti itu lah. Kayak MLM. Para dua orang. Tapi sebaliknya ikhwah, sebaliknya jangan lupa. Nanti menyebarkan fitnah ke satu orang, kan? Bisa ada rusak hatinya, bisa membenci pada orang yang tidak layak dibenci misalkan. Sudah nanti menyebarkan, wah banyak itu situ ada ghibah, ada ini macam-macam. Lalu dia menyebarkan lagi. Terus berarti menyebarkan lagi ya seperti MLM juga dosanya. Alhamdulillah. Gimana dengan pencetusnya itu? Alhamdulillah. Masyaallah salam. Syukur sudah ahsan. Karena ini falnya kul khairon awliyasmud. Ini hadis-hadis Nabi sekali yang lama yang enggak diungkit-ungkit ini sekarang dipakai. Hadis-hadis tentang fitan itu sekarang harus dikeluarkan semua. Berkatalah yang baik atau diam. Sudah diam. Berkata baik ya akidah, fikih, kitab sunnah itu yang baik-baik. Kalau isinya ilmu, bahasanya ilmu ya, Pak. Percayalah. Insyaallah isinya hatinya itu ilmu. Terus dia yang kedua masghulun fi ilmi, masghulun fi hifdzi. Dia tersibuk untuk menjaga ilmunya. Nanti yang keluar itu sudah isinya itu. Ya seperti diungkapkan ulama, kalau gelas itu isinya air ya keluarnya air gitu. Kalau gelas isinya kotoran ya kotoran di sini. Kayak gitu. Isinya kita apa? Makanya antum bisa lihat orang sing ngomong iki bahasnya misalkan bahas fikih terus ketemu bahas fikih berarti dia isinya itu dan senantiasa loh ya maksudnya senantiasa seperti itu dan dia berusaha jaga ilmunya biar tidak hilang gitu. Sebab ilmu ini bisa hilang gitu, kalau tidak dijaga dengan cara murojaah terus bahas mudzakarah ini saling membahas gitu, saling ingatkan itu faedah hadis itu apa ya gitu, dibahas gitu masyaallah itu faedahnya masya Allah terasa sekali. Mudzakarah itu kebiasaan para ulama salaf dan ketika kita biasakan benar-benar ajib luar biasa banyak faedah gitu. Kita biasa waktu itu pertama kita tidak membiasakan mudzakarah ini, tidak biasa mudzakarah. Ternyata Syekh memerintahkan, mewajibkan akhirnya. Atau Syekh memerintahkan dengan ini apa dikuatkan gitu perintah itu supaya sebelum daras ada mudzakarah gitu. Akhirnya pertama kita tidak biasa kan, tidak biasa malam hari sebelum tidur mudzakarah dulu 4-5 orang tulab situ Mudzakara. Besok dibahas ini, nanti pembahasan gitu. Ternyata lama-lama enak gitu. Kalau enggak mudzakara nanti enggak enak rasanya gitu. Jadi sebelum tidur itu para thullab bicara ilmu dulu. Besok yang dibahas sama Syekh ini. Kira-kira apa ya? Oh, gitu, dibahas. Di situ faedahnya banyak sekali. Kita ngadep Syekh itu siap sudah. Syekh tanya apa? Jawabnya siap itu. Gitu. Terus ketika indakum soal ehwa, kemudian sih soal wah senang saya tanya semua. Soalnya pembahasannya semalam itu banyak hasilnya masail. Ini namanya bahsul masail ini yang kayak gini nih bahsul masail. Ya seperti itu. Wa min thamma ya. Na'am. Walau allama thalithan gitu. Jika dia mengajarkan orang yang ketiga, maka saralaka ajrun thalatha. Maka engkau akan mendapatkan pahala tiga orang. Wa hakada ila akhirih. Ya, wa min thamma ya, dan di sana ada di sana sara minal bid'ah. Jadi ada termasuk dari bid'ah. Ya. Annal insan idza fa'ala ibadatan qala Allahumma ij'al thawabaha li rasulillah. Ya. Jadi seseorang jika dia berbuat ibadah dia mengucapkan dia berdoa begini, Allahumma ij'al thawabaha li rasulillah. Ya Allah jadikan pahalanya untuk Rasulullah SAW. Ini ya bagus salah kan? Bagus sih. Salah tapi bid'ah itu. Ya, ngapain kan berdoa seperti itu gitu. Sudah jelas gitu. Karena Rasul huwa alladhi 'allamaka biha. Wa huwa alladhi dallaka 'alayha, fala umisru ajrik. Gitu. Nabi SAW yang dialah yang mengajarkanmu ya, dan dia yang menunjukkanmu di atas ilmu. Kemudian maka bagi beliau ya ada pahala. Jadi Al-Qur'an kan disebutkan man sanna sunnatan hasanatan falau. Siapa mengajarkan sunnah yang baik maka dia mendapatkan yang semisalnya. Dalam hadis juga demikian. Jadi kalau dia harus berdoa seperti itu tidak perlu didoakan lah. Nabi semasa didoakan Nabi. Mendoakan Nabi gitu. Ya. Kecuali memang ada syariatnya yang Rasulullah meminta kepada kaum muslim untuk mendoakan beliau seperti apa? Hah? Ya terus apa lagi? Ada yang doa ba'dal adzan itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah kan maqam mahmud alladhi, dan di situ ada kedudukan dari Nabi yang di situ aku berharap di situ. Maka itu siapa yang mendoakan itu halat lahu syafaati. Maka halal baginya syafaatku ya malkiyamah. Ya kayak gitu, karena itu belum jelas itu kepinginnya Rasulullah yang menempati posisi itu maqam mahmudah itu. Nah, kita sebagai ini kita mohon kepada Allah supaya Rasulullah ditempatkan di situ. Itu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah al-ilmu la ya'diluhu syai' la ya'diluhu syai'un liman sihhat niyatuhu. Liman sihhat niyatuhu. Bahwa ilmu ini tidak tertandingi oleh apapun. Tidak tertandingi oleh apapun ilmu ini. Bagi yang benar niatnya. Niatnya benar ikhlas, kemudian raful jahla nafsihi wa an ghairihi. Sebab apa ini kira-kira dalilnya? La ya'diluhu syai'. Kira-kira dalil yang menunjang kalimat ini apa? Hadis? Gimana? Nggak, belum. Ilmu itu layak diluhu syai. Ilmu itu tidak tertanding oleh apapun. Bagi yang niatnya benar. Ya, maksudnya layak diluhu syai ini kira-kira yang mendukung kalimat ini kira-kira hadisnya apa atau dalilnya apa gitu. Hah? Kasih nilai. Ayo. Siapa yang bisa? tidak tertandingi gitu. Tidak ada yang menggantikannya atau tidak ada yang ya, tidak ada tertandingi sudah. Ada yang tidak belajar masuk surga, lacur, lacur masuk surga kan ada. Bismillah. Diangkat derajatnya. Aiyah, dalilnya apa? Para siapa? Menurutmu maka akan diangkat derajatnya. Dalil, dalil. Bunyinya apa kok? Ya, yang Arianto dapat nilai Arianto. Sahih. Kalau sudah diangkat derajatnya. Ya, fa'ina. Nah, ya fa'illahu dina amanu wa utul wa amanu wa utul ilma daraja. Enggak ada yang bisa enggak? Allah yang angkat. Siapa yang bisa ngimbangi menandinginya? Enggak ada. Ya fa'illahu ladina amanu wa utul utul ilma. Beriman dan anul ilmu. Itu sudah, tapi yang benar niatnya gitu. Juga yang kedua ini sini. Ya'na asla fihimul jahl. Sebab asalnya mereka ini adalah na'am. Berarti apa tadi? Qalu kaifa dhalik? Mereka bertanya pada Imam Ahmad, bagaimana bisa begitu? Qala yanwi raf'al jahl an nafsihi wa ghairihi. Dia berniat mengangkat kebodohan pada dirinya dan selainnya. Ini niat yang benar. Tentunya setelah ikhlas dan setelah ikhlas ini. Lian al asla fihimul jahl. Sebab asalnya mereka ini jahl kama huwal aslu fik. Seperti asalmu. Fa idza ta'allamta min ajli an tarfa' al jahla an hadhihi al ummah kunta min al mujahidin fi sabilillah alladziina yanshuruna din Allah. Ini termasuk dalil pendukung. Apa kira-kira? Fa idza ta'allamta min ajli. Jika engkau mempelajari ilmu karena untuk mengangkat kebodohan an hadil ummah terhadap umat ini, kunta minal mujahidin fi sabilillah. Engkau termasuk mujahidin fi sabilillah alladziina yanshuruna din Allah, yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Tinggi mujahidin. Berarti apa ini? Sisi penderitaan yang mana? Hah? Apa? Gimana? Hah? Sayyidul Allah malaikatu wa ulul ilmi qaiman lahu syi'na la ba'asna fi kulli firqatin nadhira وجاهدهم فلا تطع الكافرين وجاهدهم جهادا كبيرا. Ayo. Lau syi'na, seandainya kami inginkan, kami akan mengutus apa namanya setiap kelompok ini satu pemberi peringatan. Maka jangan kalian taati orang-orang kafir. Wajahidhum jihadan kabira. Maka berjihadlah kepada mereka jihad yang besar. Apa sisi pendalilannya? Jihad. Karena surat ini surat makkiyah. Jihadul Burhan. Itu tinggi dalam maqam mujahid sabilillah. Sabilillah ini jannah ini. Gambarannya jannah. Gitu. Nah. Kemudian yang ke al-amru thalith, yang ketiga ad-difa' anis syari'ah. Adab yang ketiga adalah menuntut ilmu ini untuk ad-difa' anis syari'ah. Ayyanwiya bitalabil ilmi ad-difa' anis syari'ah. Adalah dia meniatkan dalam menuntut ilmu itu membela syari'ah. Membela syari'ah ini. Dari jadi junudnya, jadi tentara-tentaranya. Li'anna al-kutubah la yumkin an tudafi'a an syari'ah. Sebab kitab-kitab itu tidak mungkin dia bisa membela syariat ini. Namanya kitab. Makhluk mati, bagaimana cara membela syariat? Wala yudafi'u an syariah illa hamilus syariah. Dan tidaklah membela syariat ini kecuali yang memikul syariat, yang membawa syariat, yaitu manusianya. Kalau anna rajulan min ahli al-bid'ah jaa ila al-maktabah hafilatin bil kutub asy-syar'iyyah. Seandainya ada seorang dari ahlul bidah, dia datang ke perpustakaan yang penuh dengan kitab-kitab syar'i. Fiha ma la yuhsa minal kutub, yang sampai tidak terhitung sudah kitabnya, banyak sekali maksudnya. Waqama, dia berdiri ahlul bidah ini. Yatakallamu bi bid'ah wa yuqarriruha. Dia berbicara tentang bid'ah dan terus menetapkannya, mengajarkan kepada orang. Fala adunnu, maka aku tidak mengira anna kutuban wahidan yaruddu alaih, maka aku mengira tidak mungkin ada satu kitab pun yang membantah dia. Namanya kitab makhluk mati, gimana aku bisa membantah. Lakin idza takallama ida shakhsin min ahli al-ilm bi bid'atihi la yuqarriha fa inna talib al-ilm yaruddu alaih wa yudhidu kalamah bil Qur'an was sunnah. Ya, jadi tapi jika ada seorang yang berdiri dari ahlul ilmi bahwa berbicara tentang bid'ahnya ini, ya, maka sungguhnya talabul ilmi ini bisa membantahnya dan bisa mematahkan kalamnya dari dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi harus ada seorang yang tampil untuk menjelaskan bid'ah kepada umat. Fa'ala talibil ilmi ayyan wiyad bitalabil ilmi ad-difa' anis syariah. Maka itu hendaklah wajib bagi talabul ilmi dalam menuntut ilmunya ini membela syariat ini, membela sunnah. Li'anna difa' anis syariah la yakun ila birijaliha kasilahi tamaman. Sebab pembelaan terhadap syariah ini tidak mungkin kecuali dengan rijalnya, dengan orang-orangnya, ya, seperti pedang, seperti senjata, persis. Ya. Laukan indana aslihatan. Seandainya kita memiliki persenjataan, muliat khazainuha, yang memenuhi lemari-lemari berangkas-berangkasnya, penuh senjata, lemari itu penuh dengan senjata. Fal hadhil asliha tastati'u an taquma min ajli an tulqiya qada'ifaha 'ala al-adu. Apakah mampu senjata-senjata tadi itu, ya, dia langsung melemparkan dirinya kepada musuh? Ya, enggak mungkin. Aw la yakun dalika ila birrijal, atau mungkin tidak mungkin itu kecuali dengan seseorang. Fal jawab la yakun dalika illa birrijal wa kadzalika. Tentu jawabannya jelas itu membutuhkan orang untuk melemparkan senjata, demikian pula ilmu. Ya. Ini pembelaan pertama. Thumma innal bidah tatajaddad. Kemudian bid'ah ini selalu ada yang baru, ada inovasi di dalam ibadah. Ya. Terus seperti itu. Faqad tujadu bid'ah bid'un man hadasat min az-zaman al-awwal ma hadasat fi az-zaman al-awwal wa la tujadu fil kutub. Ya, kadang-kadang ditemukan bid'ah yang tidak terdapat pada zaman yang pertama dulu, bid'ah-bid'ah masa kini. Ya, banyak bid'ah-bid'ah masa kini dan juga tidak didapatkan dalam kitab-kitab. Karena kitab itu membantah, ada bid'ah ini bantah bid'ah, jadi muncul ini terus inovasi dalam bid'ah. Ya. Fala yumkin an yudafi' anha illa talib al-ilm. Maka tidak mungkin bisa membela syariat ini, menjaga agama dari bid'ah-bid'ah itu kecuali talabul ilmi yang berikan membantah dengan kaidah dan sebagainya. Walihada aqul, maka karena ini aku katakan inna mimma tajibu mura'atuhu li talabil ilmi ad-difa'a 'anish syariah. Maka dari apa yang wajib untuk dijaga baik untuk penuntut ilmu ini, niatnya ini untuk menjaga, membela syariah ini. Idan kalau begitu, fannasu fi hajatin masatin ilal ulama. Maka manusia ini sangat berhajat kepada para ulama. Li ajli ayaruddu 'ala kaidil mubtadi'in. Karena untuk membantah dari tipu daya orang-orang ahlul bidah, wasa'iri a'da'illahi azza wa jal, dan seluruh musuh-musuh Allah azza wa jal. Wala yakunu dhalika illa bil ilm syar'i al-mutalaqqi min kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah itu bisa terjadi kecuali dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Alkitab wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus siap dengan ilmu yang kita miliki, jangan diam saja, as-sukut anil munkar wa syaitan akhras. Ya. Diam dari kemungkaran itu setan yang bisu. Setan yang bisu katanya. Ngomonglah sedikit-sedikit. Atau kalau tidak mampu, pergi dari situ menunjukkan sikap tidak suka. Berarti berarti sudah adalah bentuk oh berarti dia tidak senang gitu. Ada pengingkaran gitu. Nah. Sekarang al-amrur rabi', perkara yang keempat. Adab min adabi talabil ilm rihabatu sadri fi masailil khilaf. Nah ini. Melapangkan dada dalam permasalahan khilaf. Ayyakuna sadruhu rahaba min mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Hendaklah penuntut ilmu ini melapangkan dadanya. Ya, hendaklah dadanya itu lapang dalam permasalahan-permasalahan khilaf. Yang sumber dari khilaf itu adalah ijtihad. Ijtihad dari para mujtahidin, para ulama, ya. Bukan ijtihadnya minal juhala, ya. Tapi ijtihad para mujtahidin, para ulama yang memang di situ kompeten dia, berhak untuk ijtihad. Li'anna masail al-khilaf bainal ulama imma an takuna mimma la majala lil ijtihad fihi wa yakunu al-amru fiha wadihan fa innaha fa hadhihi la yu'dar ahadun bi mukhalafatiha. Karena masalah-masalah khilaf di antara para ulama itu imma bisa dengan keadaannya itu tidak ada tempat untuk ijtihad, tidak ada ruang untuk ijtihad di dalamnya. Jadi perkara itu sudah wadih. Perkara itu wadih. Tidak ada tempat ijtihad, tidak ada ruang ijtihad, tidak ada, tidak boleh ijtihad dalam masalah ini. Karena sudah wadih. Fahadi la yu'dar ahadun. Ini tidak diberi udur siapapun untuk menyelisihinya. Wa imma an takuna mimma lil ijtihad fiha majal. Atau bentuk perselisihan itu di situ ada ruang ijtihad baginya. Fahadi udar fiha. Maka seperti ini diberi udur man khalafaha, siapa yang menyelisihinya. Wala yakun qawluka hujjatan ala man khalafak fiha. Maka tidak bisa ucapanmu itu sebagai hujjah bagi mereka yang menyelisihimu. Kalau masalah ini adalah masalah khilaf mu'tabar, khilaf yang diakui dan ada ruang ijtihad di situ dari para ulama. Wadih, ma'ruf, mu'tabar. Diakui secara ulama, ya ini khilaf bainana. Khilaf bainal ulama. Min qadim ila sekarang. Gitu. Berarti kalau ada pendapat yang menyelisih, ya diberi udur. Jangan ya, jangan ditahdir. Diberi udur. Sebab apa kata Syekh? Sebab ucapanmu itu, qaulmu itu tidak bisa menjadi hujjah. Kalau hujjah ini hujjah ya. Aku tegakkan hujjah sama kamu. Kamu dia harus nurut gitu. Nama hujjah dalam Quran wa Sunnah. Tidak boleh dia kalau dia menolak hujjah, bahaya dia. Tadi bisa jadi kafir kalau dia menolak tidak misalkan tidak ini Quran wa Sunnah gitu. Bisa jadi hujjah itu bahaya. Saya akan tegakkan hujjah sama dia, itu bahaya. Kalau dia menolak itu, ya berarti imma dia mubtadi atau dan selebihnya. Nah, di sini qauluka ucapanmu tidak bisa jadi hujjah bagi mereka yang menyelisihimu. Li'annana sebab kami law qabilna dalik. Misalkan kami terima hujjahmu sudah. Ya. Lakunna bil aks maka misalkan begini. Lau qabilna, seandainya kami terima pernyataan itu misalkan. Ya. Jadi kami terima qaulmu itu jadi hujjah misalkan. Ya sudah, kalau misalkan diterima, maka kami akan katakan bil aksi, dengan sebaliknya qauluhu hujjatun alaik. Bisa jadi kan sama-sama. Qaulnya dia ya bisa jadi hujjah bagimu. Nah, terus yang benar bi, kalau sama-sama saling menghujah gitu. Mak, ya kan? Jadi kalau ini khilaf yang mu'tabar, khilaf yang tempatnya ijtihad, kalau digunakan dalil hujjah, seperti berarti seperti orang menyelisih akidah. Orang menyelisih akidah, kita berhujjah sama dia. Berhujjah. Qala Allah Rasul. Ya, kalau dia membantah hujjah, mubtadi', ya memang karena tidak ada orang ijtihad di sini. Tidak ada ruang ijtihad. Nah, namun ini jangan dibawa ke perselisihan yang di situ ada ruang ijtihad. Jadi kacau, tidak ketemu. Ini sudah ruang ijtihad sudah. Para ulama sudah berijtihad dan sudah khilaf dari dulu. Terus kita menegakkan hujjah sama kawan kita ini. Harus diterima, ya tidak bisa. Mereka juga punya dalil. Kalau kita harus, kamu harus menerima hujjah ini. Kalau hujjah harus diterima, ya dia juga gitu. Aku juga berhujjah sama kamu. Akhirnya ketemu, berantem, enggak nyapa, musuhan akhirnya. Ini salah, bawanya ke sini salah gitu. Bawanya hujjah ini ke tempat yang salah gitu. Ya makanya mereka harus baca ini. Syekh Utsaimin ini maksudnya. Masalah itu jangan dibawa ke hujjah, benar. Tapi untuk masalah yang mana? Wa ana urid bihada misalkan. Dan aku inginkan dalam hal ini, mali ra'yi fihi majal. Apa yang bagi pendapat di situ ada ruang untuk berpendapat. Wa yas'al insanu fihi li khilaf. Manusia bisa luas dalam masalah ini. Amma man khalafa tariqa salaf kama salil aqidah. Nah ini fa hadhihi la yuqbal min ahli mukhalafan ma kana alaihi salafus salih. Adapun mereka menyelisih jalan para salafus salih dalam masalah akidah, maka ini tidak diterima seorang pun menyelisihinya. Begitu. Makan alaih salaf menyelisih mukhalafatu makan alaih salafus salih, menyelisih apa yang ada pada salafus salih. Lakin fil masalil ukhra allati lirra'yi fiha majal, adapun masalah yang lain yang di ada pendapat di situ, boleh berpendapat, boleh ijtihad. Fala yanbaghi ayyutakhadha min hadzal khilaf mutta'inun fil akharin, maka tidak boleh khilaf ini dijadikan untuk mencela yang lain. Ayutakhad min hasababun lil adawatu baghdha, dan tidak boleh menjadikan sebab khilaf ini sebab permusuhan dan kebencian. Gitu. Maka itu serahkan dulu apakah khilaf ini khilaf mu'tabar apa enggak, ada khilaf ini fi ra'yi fihi majal apa tidak, gitu. Ada ruang ijtihad atau buka tidak. Nah, ini yang tahu siapa? Ya para ulama. Jangan sok tahu. Sok benar gitu kan. Main hujjah aja padahal ini masih ada ruang ijtihad, enggak diterima dengan sempitnya wawasan dia. Dia yang masih muda, rambutnya masih hitam, sama ulama yang sudah memutih di atas ilmu, jauh ibrahnya. Tanya sama beliau yang sudah putih di atas ilmu, di atas manhaj salaf, tanya pada beliau, ini khilaf yang ada ijtihadnya apa enggak, gitu. Boleh enggak kaum muslimin khilaf karena fi ra'yi fihi majal misalnya. Kalau tidak boleh ini urusan ini, ya sudah nurut, semuanya harus nurut. Nah kalau misalkan ba'dul ulama yakul kada, ba'dul ulama yakul kada, dan semuanya tidak terlalu berdalam-dalam masalah ini, ya khalas, kita ya enggak usah. Kita enggak bisa mengingkari yang lain yang menyisih, yang berbeda dengan kita. Jangan menjadikan ini sebagai sebab mencela yang lain, muta'intan. Mencela yang lain. Atau menjadikan sebab permusuhan. Gitu. Nah, di sini beliau kisahkan fashabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsira. Para sahabat itu berselisih dalam perkara yang banyak sekali. Wa man arada ayyatali'a 'ala ikhtilafihim falyarji' ila al-atharil waridah anhum yajidu khilafa fi masa'il katsira. Kalau apa namanya? Siapa yang menginginkan untuk meneliti tentang perselisihan mereka, maka rujuklah kepada athar yang terdapat dari mereka. Dia akan dapatkan khilaf dari permasalahan yang banyak sekali. Nanti setelah kita berilmi insyaallah, kita akan bahas risalah beliau juga tentang asbabul khilaf baina ulama wa mauqifuna minhu. Sebab khilaf di antara para ulama dan bagaimana sikap kita. Itu. Wa hiya a'dham min masail. allati ittakhadaha an-nas hadhil ayyam. Dan khilafnya mereka ini lebih besar daripada khilafnya manusia di masa ini, daidanan lil ikhtilaf, yang suka ikhtilaf, kebiasaan dilu-dilu ikhtilaf, ya sebentar-sebentar berselisih tahdir ini, hatta takhada an-nasu min dhalika tahazzuban. Akhirnya apa? Manusia menjadikannya, hal itu menjadi tahazzub hizbi. Bi ayyakulu ana ma'a fulan, ana ma'a fulan, aku sama Syekh fulan, ana ma'a ustaz fulan, ana ma'a hizbi, ya sudah, hizbi ini ya namanya. Ana ma'a Allah wa Rasulullah, ini benar. Ana man wafaqal kitab wa sunnah. Man ufidu umuman. La yakul ana ma'a fulan, ana ma'a fulan, ana fulan. Ka'anna mas'alat, mas'alat, ahzab, ahzab, fahada khata. Seolah-olah masalah ini jadi permasalahan hizbi, ahzab. Ya jelas ini salah. Padahal masalah ijtihad. Ini maka ini loh apa rihabatul sadr ini loh yang jadi berat di kalangan ulama. Sebab syaitan berperan sekali. Ini berat loh melampangkan dada terhadap masalah khilaf. Karena ini hawa. Orang ini Syekh menjelaskan bahwa tabiatnya orang itu tidak suka loh dia ditinggi oleh orang lain asalnya gitu. Wa yakrahu ma yuwafiqu ahli. Jadi dia tidak suka kalau ada orang meninggi dia gitu. Asalnya itu manusia. Nah ini jangan dibawa dalam masalah thalabul ilmi. Sebab kamu bisa juga karena Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa pintar ngomong sampai disenangi orang Indonesia Raya misalkan. Dikagumi banyak orang mungkin sedunia gitu. Itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa yang kita terus merasa tidak suka kalau ada orang lebih tinggi, itu kan kehendak Allah sebenarnya. Misalkan ada orang lebih pintar, ya kehendak Allah Subhanahu wa taala kan. Allah karuniakan dia ilmu yang banyak, terus rezekinya, rezeki ilmu yang banyak sekali, luas wawasannya, masya Allah. Harusnya masya Allah, memuji harusnya masya Allah, rijal ada misalkan. Harus memuji kalau dia ada dakwah-dakwah ini bisa tersebar lewat dia misalkan, karena dia digandrungi orang se-Indonesia, satu negerinya itu, ya sudah biarkan gitu loh. Kan toh sama saja intinya. Kan kita dakwah, ya intinya kan beliau, lewat beliau misalkan. Kita bersyukur harusnya kan. Wah alhamdulillah, berarti sunnah sudah masuk ke pelosok-pelosok di daerah. Wah alhamdulillah, ringan sudah tugas antum untuk menyebarkan agama ini. Sudah ada itu tentara Allah yang memang Allah siapkan. Kalau siapkan ilmunya banyak, sebar ke situ. Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita enggak suka? Kenapa harus apa? Harus sama kita gitu kan. Kenapa harus kita yang menyebarkan gitu? Jadi ada kalam dari seorang alim yang tidak suka kalau muridnya itu menyebutkan pendapat Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan gitu. Tidak suka dia. Kamu bilang Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan. Anak siapa? Anak terus siapa? Anak gitu. Gitu, ngomong gitu. Kan? Ya antum Syekhin aja. Ya. Tapi kan banyak, maksudnya gitu. Tapi memang adab dalam nuntut ilmu, tidak boleh ngadu pendapat. Nanti akan ada. Jadi, kalau permasalahan fikih, misalkan, jangan diadu pendapat dengan menyebutkan syekh gitu maksudnya. Ya ada benarnya juga itu, tapi ya maksudnya jangan seperti itu bahasanya itu kalau bisa. Jadi kalau misalnya syekh yaqul syekh Sarfojan kita kata yukhalifuk misalkan, menyelisihimu gitu. Oh itu jangan gitu, gitu. Jangan gitu. Itu kurang adab ya, enggak punya adab dia. Ya. Biarkan saja beliau tarjih apa yang beliau tarjih. Kalau ana misalkan menggunakan bahasa kita berbeda dengan tarjih syekh misalnya. Wah, syekh kok merajihkan seperti ini. Terus misalnya ada ma la syekh fi min fadli as'alukum al-asmu fillah. Fadhal gitu. Terus okay, bi qaul mengkala kata-kata kada nah, gitu. Gimana dengan ada yang mengucapkan gini atau dengan pendapat ini bagaimana? Atau dia bisa rudud dengan ilmiah dan tanpa ada di hati ada ikut campur misalkan Kaif liman qala hukum hada kada wa kada misalkan. Atau bagaimana dengan hukum ini begini gitu. Bagaimana dengan dalil ini misalkan. Bantahnya. Jadi syekh itu akan jelaskan tanpa lain kalau syekh ana terus misalkan ada syekh anu syekh Saleh Fauzan yaqulu kada ya syekh ini. Dia kan ini enggak netral ya kan. Lain kalau ada pendapat begini ya syekh. Gimana kira-kira jawabnya? Nah, dia nanti ilmiah jawabannya, wis enggak lihat orang per orang. Sebab kalau yang disampaikan itu orang yang dia enggak suka, bisa jadi kecampuran kan, mudraj. Kecampuran enggak ilmiah jadinya gitu. Atau bisa jadi itu benar tapi disalahkan dan sebagainya. Artinya enggak adil gitu, enggak insaf gitu. Itu termasuk adab dalam menuntut ilmu. Gitu. Baik, ini contohnya kita baca di pertemuan yang akan datang. Ila huna wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah.